بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد إخوتي في الله حاضرين جماعة sekalian رحمني ورحمكم الله. Maklum adanya bahwa permusuhan antara hak dan batil ada semenjak lama, semenjak Allah ciptakan Adam, bapak manusia alaihi salam. Maka demikian berlanjut. Adam punya keturunan generasi yang melanjutkan beliau. Syaitan, iblis juga punya keturunan dan bala tentara yang melanjutkan permusuhannya kepada al-haq dan orang-orangnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala dengan keadilannya yang maha adil Allah, Allah tentukan, Allah jadikan adanya hisab, balasan di yaumul qiyamah, di dunia. Begitu pula Allah beri pembelaannya, pertolongannya kepada ahlul haq, dan Allah hancurkan ahlul batil bersama dengan makar-makar dan permusuhan mereka. Hikmah rabbaniyah, hikmah yang Allah inginkan. Allah hancurkan yang zalim, yang melanggar syariat Allah, menyalahi tuntunan para rasulnya alaihimussalam, dan Allah bela mukminin yang selalu taat mengikuti syariat Allah dan sunnah Rasulnya. Di dalam Quranul Karim, semua itu Allah kisahkan dari semenjak awal. Umat-umat terdahulu, bagaimana kisah mereka pada akhirnya setelah mendustakan, menolak, dan memerangi para rasulnya. Agar semua itu menjadi ibroh, pelajaran berharga bagi orang yang mau mengambil pelajaran. Fasa'id man i'tabara bighairih, Karena ciri orang yang bahagia adalah orang yang mau mengambil pelajaran dari orang lain agar tidak mengena pada dirinya, tidak menimpa dia apa yang menimpa orang lain. Hadza sa'id, ahlus sa'adah, orang-orang yang bahagia. Berbagai macam azab, kehancuran Allah kisahkan dalam Quran. Ada umat, bagaimana Allah hancurkan mereka dengan angin yang begitu dahsyat, kencang. Ada umat yang Allah hancurkan mereka dengan suara peka yang sangat kuat. Ada yang Allah hancurkan dengan gempa dahsyat. Ada yang ditelan di dalam bumi. Ada yang Allah rubah ciptaannya benar-benar menjadi monyet dan babi. Nas'alullah al-afiyah wa salama. Semua ini tidaklah terjadi kecuali pasti karena ada mukhalafah, ada pelanggaran. Mereka menyelisih apa yang diperintah oleh Allah dan diajarkan oleh para rasulnya. Makanya dalam Quran Allah perintahkan itu untuk menjadi pelajaran, diingatkan orang yang lain. Seperti dalam firman Allah, fa in a'radhu fa qul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adin wa thamud. Kalau mereka berpaling, katakan, aku ingatkan kalian, aku ancam kalian dengan azab yang menghancurkan kaum 'Ad dan kaum Tsamud. Kisah Nabi Lut bersama kaumnya, bagaimana kaumnya dihancurkan Allah. Juga Allah sebutkan, wa ma hiya minadh-dhalimin biba'id. Enggak jauh kejadiannya. Agar yang lain mau ambil ibrah. Lihat puing-puing bekas negeri mereka, negeri yang dulunya makmur, negeri yang dulunya penuh dengan kemewahan, gemah lipah, Loh Jinawi, hancur lebur rata dengan tanah. Wa ma hiya minadh-dhalimina biba'id. Dan enggak jauh itu dari orang-orang zalim. Agar mereka mau sadar, mau insaf, bertobat dan berbenah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jika ini pada umat-umat terdahulu, sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka demikian pula di umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, di masa-masa khilafat, kekhalifahan, dari itu Bani Umayyah, Abbasiyah, dan yang lain-lainnya. Ketika tampak nifaq, ketika mereka didominasi oleh bid'ah, kesesatan yang melanggar tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kehancuranlah sebagai akibatnya. Khalifah terakhir Bani Umayyah, Marwan ibn Muhammad al-Ja'di. Marwan bin Muhammad al-Ja'di dinisbatkan kepada Ja'ad, Ja'ad bin Dirham, yang merupakan tokoh pembesar dan guru besar firqah Jahmiyah. Ja'ad bin Dirham ini yang disembelih oleh Khalid al-Qusari rahimatullahi alaih, dan disyukuri beliau, dipuji oleh para ulama setelah menyembelihnya. Marwan bin Muhammad, khalifah terakhir Bani Umayyah, Ja'di, bermadhab Ja'diyah yang terang-terangan mengingkari, mendustakan sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Maka apa hasilnya? Jatuh dengan mudah Bani Umayyah dalam tragedi berdarah besar-besaran, dihancurkan oleh Abul Abbas As-Saffah, khalifah pertama Abbasiyah. Berapa nyawa bergelimpangan, mayat-mayatnya dikumpulkan, ditutupi kain, kemudian As-Saffah pesta ria atas kemenangannya setelah merobohkan dinasti Umayyah. Padahal khilafah yang kuat Bani Umayyah, besar dakwahnya sampai keluar Jaziratul Arab, sayap dakwah itu terkembang sampai ke daratan Eropa, ke sana kemari, hancur dengan mudahnya. Abbasiyah pun demikian. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala tunjukkan ketika kezoliman, kesesatan menguasai suatu kaum. An-Nasir li dinillah, salah satu khalifah Abbasiyah disebutkan begitu zalimnya, memaksa, merampas hak kaum muslimin, terutama para pedagang, dengan adanya upeti, nah, dan semisalnya. Ma'mun, bagaimana dia yang pertama memasukkan buku-buku filsafat Yunani kepada kaum muslimin dan diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Mukhalafah. Dan pada akhirnya musta'sim billah, yang memberi kepercayaan kepada Ibnul Alqami, seorang ulama dan tokoh Syiah yang ternyata bermain mata dengan Mongol, Tatar, Genghis Khan dan pasukannya, hingga kemudian terjadi apa yang terjadi di Baghdad, bahkan negeri-negeri muslimin yang lain, Khawarizm, Bukhara, Samarkand, dan beberapa negeri yang lain, banjir darah, muslimin menjadi korban. Ini semua terjadi, sejarah mencatat, bukan sekedar untuk kita baca, tetapi lebih penting dari itu, ibroh, pelajaran bagi kita, sehingga lebih bisa mawas diri. Allah tidak akan pernah lalai, tidak akan pernah lupa terhadap segala yang dilakukan hambanya, dan ada balasannya, cepat ataupun itu lambat. Dalam Quranul Karim, kalau itu umat-umat terdahulu, Allah kisahkan kaum Nabi Nuh alaihi salam, bagaimana mereka dihancurkan oleh Allah. Waqila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidhal ma' wa qudhiyal amr wa stawat 'alal judi wa qila bu'dan lil qaumiz zalimin. Terhancurkan mereka oleh tufan, oleh air bah, banjir yang begitu besar. Begitu pula kaum 'Ad, Bani 'Ad ibn Aus, Allah ingatkan dalam Quran, wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuh. Ingatlah kalian ketika Allah jadikan kalian pengganti setelah kaum Nuh. Mereka generasi penerus 'Ad setelah generasi kaum Nabi Nuh alaihi salam. Wadhkur akha 'Adin id andara qaumahu bil ahqaf. Dan ingatlah saudara kaum 'Ad ketika memperingatkan kaumnya di Ahqaf. Ahqaf, pasir atau gurun pasir. Wa 'adan wa thamud wa qad tabayyana lakum min masakinihim. Juga Allah sebutkan kaum 'Ad, kaum Thamud, yang telah jelas bagi kalian puing-puing dari desa mereka, negeri, sisa negeri mereka, bekas negeri mereka, rumah-rumah yang hancur, yang dulunya megah dan mewah, luar biasa, tiada arti bagi mereka ketika mereka bermaksiat kepada Allah. Sebagian ahli tarikh menyebutkan mereka berada antara Hadramut Yaman dengan negeri Oman sekarang. ini kaum 'Ad, kaum Tsamud. Tsamud tinggal di pegunungan, batu mereka ukir, mereka pahat sebagai tempat tinggal mereka antara Syam dan Hijaz. Dan ma'ruf di kalangan Arab, Allah sebutkan wadhkuru idh ja'alakum khulafa min ba'di 'ad. Ingatlah kalian ketika Allah jadikan kalian pengganti kaum 'Ad, Tsamud. Wa bawwa'akum fil ardi tattakhidhuna min suhuliha qusura wa tanhituna al-jibala buyuta. Kalian jadikan istana-istana megah kalian di lembah-lembahnya. Kalian pahat gunung-gunung batu itu sebagai tempat tinggal kalian. Luar biasa budaya, kemajuan di zaman itu. Diberi Allah hidayah, tapi mereka lebih memilih dalalah. Dalam firman Allah, wa amma thamudu fahadainahum fastahabbul ama alal huda. Adapun Tsamud, kami beri mereka hidayah, tapi mereka lebih cinta, lebih memilih kebutaan ketimbang hidayah, kebutaan syirik daripada hidayah tauhid, kebutaan maksiat daripada hidayah ta'ah. Maka hancurlah kaum Tsamud, kaum Lut dari keturunan Kan'an. Allah sebutkan wa ja'a fir'aun wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khati'ah. Mu'tafikat ini yang para ulama sebutkan negeri kaum Lut. Datang mereka melakukan kemaksiatan besar. Tsumma dammarnal akharin. Kami hancurkan mereka. Wa innakum latamurruna 'alaihim musbihin wa bil-lail afala ta'qilun. Kaum Lut alaihi salam dengan perbuatan kemungkaran yang tidak pernah dilakukan oleh kaum-kaum sebelumnya, kaum Syu'aib, Madian, juga demikian mendustakan Rasulnya yang Allah utus. Wa ila madyana akhahum Syu'aiba. Kami utus Nabi Syu'aib pada kaum Madian. Tapi seperti Allah katakan, wa in kana ashabul aikati ladzalimin. Kaum Syu'aib ini yang Allah sebutkan ashabul aikah, zalim mereka, banyak kedzalimannya, Kadzdzaba ashabul aikatil mursalin idz qala lahum syu'aibun ala tattaqun. Ashabul aika mendustakan para mursalin ketika Syu'aib alaihi salam menyampaikan kepada mereka, tidakkah kalian bertakwa? Begitu kaum demi kaum sampai kepada Fir'aun bersama kaumnya tinggal di Mesir, tanah yang subur, negeri yang masya Allah. Tapi merekanya melampaui batas, menentang Rasulnya, mendustakan apa yang dibawa oleh Musa alaihi salam, dan kita semua tahu apa akhirnya yang terjadi pada Fir'aun. Qarun, demikian pula Allah kisahkan dalam Quranul Karim, inna Qarun kana min qaumi Musa fabagha alaihim, dulunya kaum Musa tapi melampaui batas. Bagha alaihim, zalim dia. Wa atainahu minal kunuz ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwah id qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Dan hancur pula Qarun bersama seluruh harta benda yang dia miliki. Begitu banyak kisah-kisah umat terdahulu Allah sebutkan kepada kita, termasuk Yahudi, ashabus sabt, yang dilarang mengambil ikan di hari Sabtu. Was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahr id ya'duna fis sabt. Tanya mereka tentang penduduk negeri desa yang dekat laut, dan mereka melampaui batas. Enggak boleh Sabtu, Jumat mereka pasang jaringnya, Ahad mereka ambil. Begitu pula al-qaryah al-aminah, penduduk negeri yang aman, sentosa. Allah sebutkan dalam An-Nahl, wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan faqafarat bi'an'umillah fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khauf bima kanu yasna'un. Allah beri contoh negeri yang dulunya aman, tenang, sentosa, rizki itu datang kepada mereka dari segala penjuru. Tapi mereka kufur terhadap kenikmatan Allah, maka Allah timpakan kepada mereka kelaparan, ketakutan akibat ulah mereka sendiri. Bahkan yasnaun, laqad ja'ahum rasulun minhum fakadzabu fa'akhadhahumul 'adzabu wa hum dzalimun. Datang rasul kepada mereka, mereka dustakan, maka mereka diambil oleh azab dalam keadaan mereka zalim. orang-orang yang zalim. Jika ini umat-umat terdahulu masih ada dalam Quran, Ashabur Ras juga umat yang Allah sebutkan bagaimana dihancurkan oleh Allah. Ashabul Qaryah idh ja'ahal mursalun, ketika didatangi oleh Rasulnya, masing-masing dihancurkan oleh Allah. Kaum Tubba dibinasakan oleh Allah. Makanya Allah ingatkan kepada musyrikin, ahum khairun am kaum Tubba, apa mereka lebih baik, lebih kuat, lebih kaya dari kaum Tubba walladzina min qablihim, atau umat-umat sebelum itu? Innahum kanu mujrimin, yang mereka itu orang-orang mujrim, kaum Tubba. Para ulama kita, mufassirin, ahli tarikh, menjelaskan kepada kita bahwasanya semua ini ada asbab, sebab yang menjadi alasan kenapa mereka dihancurkan oleh Allah dengan azab yang sedemikian rupa besar murka Allah kepada mereka. Dari yang tersebutkan dalam Quran maupun Sunnah, apa yang terjadi pada umat-umat terdahulu jika kita pelajari dan kita perhatikan. Yang pertama, sebagai ibroh bagi umat ini adalah kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, syirik billah, dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dalam firman-Nya, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, Allah tidak akan ampuni ketika dia disekutukan syirik dengan yang lain, dan Allah masih ampuni dosa-dosa selain itu. Pada umat-umat terdahulu, kemusyrikan banyak terjadi di mereka. Oleh karena itu, para nabi selalu mengingatkan kepada kaumnya tentang bahaya syirik ini. Hati-hati kalian, ini mengundang azab, menantang Allah. Kemusyrikan kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ibadah kalian. Walaupun di dalam Quran, kalau dilihat secara global, kehancuran suatu negeri, suatu kaum, bangsa, yang dulunya hebat, kuat, kaya, banyak, maju secara global. Terkadang Allah sebutkan karena dosa, seperti dalam firman-Nya, fa'ahlaknahum bidhunubihim. Dhunub, kami hancurkan mereka karena dosa-dosa mereka. Umum dosa. Atau terkadang Allah sebutkan karena kesalahan mereka, seperti dalam firman-Nya, mimma khoti'atihim ughriqu. Karena kesalahan mereka menyimpang dari ajaran Allah dan Rasul-Nya, ughriqu, maka ditenggelamkan mereka oleh Allah. Terkadang Allah sebut karena kedzaliman, walaqad ahlaknal quruna min qablikum, walaqad ahlaknal quruna min qablikum lamma dzalamu. Kami hancurkan generasi-generasi sebelum kalian ketika mereka zalim. Maka akibatul zalimin wakhimah. Akibat kedzaliman itu pahit. Secara individu maupun pada orang banyak, suatu negeri, suatu bangsa, kaum, berat dan pahit balasannya. Ahlaknal qurun min qablikum, maka hati-hati kalian dari kedzaliman. Ambil pelajaran dari umat-umat sebelum kalian. Kedzaliman pada nyawa, darah, kehormatan, harta benda, terkadang Allah sebutkan karena kekufuran. Fa'amlaitu lilladzina kafaru thumma akhadtuhum fakaifa kana iqab. Aku ulur orang kafir itu, kemudian aku ambil, aku azab. Maka bagaimana dengan azabku? Terkadang dengan ijram, mujrim. Allah sebutkan fantaqamna minal ladzina ajramu. Kami balas hukuman Allah bagi mereka yang mujrim, berbuat jarimah, ijram, kejahatan, melampaui batas. Terkadang Allah sebutkan karena kefasikan. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fa haqa 'alaiha alqaul fadammarnaha tadmira. Dihancurkan oleh Allah sehancur-hancurnya karena kefasikan mereka. Fafasaqu fiha, mereka berbuat kefasikan di negerinya. Terkadang pula Allah sebutkan karena kerusakan, merusak di muka bumi. Fandur kaifa kana aqibatul mufsidin. Firman Allah, lihat bagaimana akibat ketika mereka itu berbuat pengrusakan, baik itu secara hissi maupun itu secara maknawi, terlebih lagi pengrusakan akidah, pengrusakan tauhid, pengrusakan ibadah, akhlak. Lihat bagaimana akibat orang-orang yang membuat pengrusakan. Syirik tentu dosa terbesar yang dimaksiati Allah dengannya, bentuk kesalahan terbesar, kedzaliman terbesar yang dilakukan oleh umat manusia. Disebutkan itu di dalam Quranul Karim, bagaimana para nabi mengingatkan kaumnya agar selalu bertauhid kepada Allah, tidak melakukan kemusyrikan dalam bentuk apapun kepada Allah. Dalam ayat-ayat Quran yang semakna dengan ini, Qul siru fil ard, berjalanlah kalian di muka bumi, lihat, fanzuru kaifa kana akibatul ladzina min qabl, perhatikan akibat apa yang menimpa umat-umat sebelum ini. Kana aktsaruhum musyrikin, hampir keseluruhan mereka musyrik kepada Allah. Musyrik, rusak tauhid mereka. Syirik membawa sial kepada negeri, kepada bangsa, membawa celaka kepada saudara-saudaranya. Karena aktsaruhum musyrikin, banyak dari mereka itu musyrik kepada Allah. Kata Ibnu Jauzi, artinya mereka dihancurkan oleh Allah, dibinasakan karena kemusyrikannya. Itu sebab musyrik. Demikian pula Allah berjanji menyelamatkan para rasul dan yang bersamanya yang masih di atas tauhid. Thumma nunajji rusulana walladzina amanu kadzalika haqqan 'alaina nunjil mu'minin. Kami selamatkan para rasul kami dan orang-orang yang beriman, dan itu kewajiban kami. Allah wajibkan dirinya sendiri untuk menyelamatkan orang-orang yang beriman. Lihat para rasul bagaimana menyatakan kepada kaumnya, U'budullah malakum min ilahin ghairu, dalam banyak ayat semakna, ibadahlah kalian hanya kepada Allah. Kenapa kalian menyembah selain Allah? Ada yang kalian tuhankan, kalian ibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala. Diingkari oleh para nabi kemusyrikan yang ada di kaumnya. Bahkan kaum yang lebih dominan dengan kemaksiatannya pun tidak lepas dari kemusyrikan ini, seperti kaum Lut, karena perbuatan tercela mereka. Kata Syekhul Islam rahimahullah, selain itu mereka lakukan dan itu banyak di mereka, mereka pula musyrik kepada Allah, menyekutukan Allah. Dan ketika seseorang itu musyrik, ringan baginya dosa-dosa yang lain, gampang dia lakukan. Keagungan Allah dalam hatinya sangat kecil, sangat tipis. Kalau dia mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sesungguh-sungguhnya, gak akan dia berani menyekutukan Allah atau melakukan dosa dan maksiat yang ada. Di dalam ayat-ayat lain Allah sebutkan kesyirikan itu dengan kedzaliman. Inna syirka la dzulmun adzim, seperti perkataan Luqman kepada anaknya. Di ayat terkadang Allah sebutkan kedzaliman ini, walaqad ahlaknal quruna min qablikum lamma dzalamu. Kami hancurkan generasi-generasi banyak umat-umat sebelum kalian karena ketika mereka zalim. Kata Ibnu Jarir dalam tafsirnya, karena kedzaliman mereka, mereka yang mendustakan Rasul musyrikin. Artinya karena kemusyrikan mereka, mereka berani menentang dan mendustakan Rasul-Rasul Allah yang Allah utus kepada mereka. Ringan. Kalau sudah yang terbesar berani dia lakukan, na'udzubillah, maka yang di bawah-bawahnya, kemaksiatan yang lain, gampang bagi dia. Gak ada beratnya. Musyrik dia berani. Kalau ini kemusyrikan, demikian pula Allah sebutkan di dalam Quran, syirik yang mereka dihancurkan karenanya itu terkadang dalam rububiyah, terkadang itu syirik dalam uluhiyah, terkadang itu syirik dalam asma wa sifat. Kemusyrikan itu ada pada tiga macam tauhid. Dalam rububiyah orang bisa musyrik, meyakini ada pencipta, pengatur, penguasa alam semesta ini selain Allah. Dalam uluhiyah doanya, ibadahnya dia berikan kepada selain Allah. Begitu pula dalam tauhid asma wa sifat, terkait nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Fir'aun kita tahu bagaimana mengaku rububiyah, ana rabbukumul a'la. Yang kedua, Quranul Karim pula banyak menyebutkan kepada kita bagaimana kaum-kaum terdahulu Allah hancurkan, Allah binasakan mereka ketika kaum tersebut berani menentang Allah, berani melawan dan mendustakan, menolak Rasul yang Allah utus kepada mereka, sehingga kaum tersebut Allah ceritakan di dalam Quranul Karim melakukan dosa-dosa lain juga pengaruh dari kemusyrikan itu sendiri. Maka dia sebagai induk semang bagi dosa yang lain. Melakukan kemaksiatan dalam keadaan cinta mereka kepada authan, sesembahan atau berhala selain Allah, itu sudah lekat kuat dalam jiwa mereka. Makanya ketika Nabi Nuh menyeru tauhid, melarang syirik kepada kaumnya, mereka jawab, inna lanaraka fi dhalalim mubin, kami melihatmu dalam kesesatan yang nyata wahai Nuh. Berani memvonis seorang rasul yang mulia dalam kesesatan. Besar ungkapan ini akibat kemusyrikan. Mereka juga katakan kepada Musa alaihi salam, inna rasulakum alladhi ursila ilaikum la majnun, rasul yang diutus kepada kalian ini majnun, orang gila. Rasul dicela sampai pada tingkatan gila, berani, luar biasa. Dan itu hasil didikan syirik kepada diri mereka. Hasil dari kebiasaan syirik yang mereka perbuat sampai berani melakukan hal-hal yang besar. Yang kedua, takabur atau istikbar fil ard, keangkuhan, kecongkaan, kesombongan yang ada pada mereka. Ini juga sebab besar karenanya mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana Rasulullah sebutkan, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kibir itu ketika kamu menolak al-haq, menghinakan orang lain, melecehkan. Al-haq yang semestinya kamu tunduk kepadanya, kamu mengaku dirimu salah, dinasehati, diingatkan, ini enggak. Bator, dia tolak. Allah sebutkan, wastakbara huwa wa junuduhu fil ardi bighairil haq. Demikian dia takabur pada dirinya dan begitu pula bala tentaranya tanpa hak. Dan tanpa hak itu sifat yang selalu ada pada kesombongan. Tanpa hak, istakbara huwa wa junuduhu fil ardi bighairil haq, mempertegas sifat dari takabur. Tanpa hak, selalu akan tanpa hak. Takabur Yang pertama, takabur ala Allah, di hadapan Allah tidak mau tunduk ibadah, bertauhid hanya kepadanya, tidak mau terikat dengan perintah larangan Allah, Rasulnya. Dan ini takabur yang terbesar, paling buruk. Firman Allah, wa man yastankif an ibadatihi wa yastakbir fasayahsyuruhum ilaihi jami'a. Yang benci, takabur, enggak mau tunduk ibadah, maka semuanya akan dikembalikan kepada Allah. Pengabaran, tapi itu ancaman dari Allah, akan dikumpulkan mereka semua di hadapan Allah untuk mempertanggungjawabkan segala yang pernah mereka perbuat takaburnya. Yang kedua, takabur kepada para Rasul Allah, tidak mau terikat dengan sunnahnya, enggan untuk tunduk dengan ajaran para Rasul, sehingga mereka ucapkan abasyarun yahdunana, masa yang memberi kita petunjuk, ngajari kita, basyar, manusia sama seperti kita, congkak. Dengan alasan itu mereka menolak dakwah para Rasul. Yang ketiga, takabur kepada keumuman manusia, merasa dirinya lebih, merasa dirinya punya keistimewaan yang tidak dimiliki oleh yang lain. Istikbar. Makanya kaum Nuh berkata, "Wa ma naraka tattaba'aka illa alladziina hum aradhiluna." Yang bersamamu siapa, Nuh? Kata mereka. Aradhiluna. Yang beriman dan mengikutimu hanya orang hina dari kami. Kami enggak mungkin mengikuti mereka, sejajar dengan mereka, enggak level. Kami ini orang besar, orang mulia, orang kaya. Takabur kepada orang lain. Terkadang Allah sebutkan takabur itu dengan ulu. Ulu itu tinggi, ya, karena dia merasa tinggi dirinya. Makanya Allah katakan, inna fir'auna ala fil ard, wa inna fir'auna la'alin fil ardi. Ulu, merasa tinggi, sombong, takabur, merasa dirinya lebih dari yang lain, kemudian semena-mena, kemudian melecehkan orang yang selain dirinya, selain yang bersamanya. Dan penyakit ini, mimbabil faidah, asyai bisyai yudhkar, ada bahkan pada orang yang berilmu. Takabur. Ingin jadi orang nomor satu, ingin jadi orang yang ditunjuk jari tertuju padanya, disebut-sebut selalu, yang lain harus ngikut padanya. bahkan itu di kalangan orang yang berilmu. Ala, di antara mereka ada yang enggak ridho kalau tidak dipanggil dengan panggilan sayyid, misalnya tuan, orang terhormat. Marah kalau titel-titelnya tidak disebut setiap kali dirinya disebut. Ada makna ulu pada dirinya, enggak rela dia. Terkadang Allah sebut itu dengan utu. Fa'atau an amri rabbihim, kata Ibnu Jarir, atau takabbaru, takabur mereka dari perintah Allah. Terkadang Allah sebut tughyan, innahum kanu hum azlama wa atgha. Atgha, kata Tabari, melampaui batas karena takaburnya. Terkadang Allah sebut itu dengan bagha fil ard, dosa yang sangat besar menuai azab, termasuk yang dipercepat azabnya di dunia sebelum akhirat kelak. Makanya Rasulullah sebutkan, la yadkhulul jannah man kan fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Hadis di Muslim. Tidak akan masuk jannah yang di kalbunya masih ada sekecil sawi atom sekalipun dari kibir. Merasa lebih tinggi, lebih besar dari orang lain, lebih berilmu, congkak dengan semua itu, memandang sebelah mata kepada orang lain. Dan kekufuran termasuk adalah kufrul takabur atau kufur istikbar, karena kesombongannya. Bisa kufur orang hanya karena mendahulukan hawa nafsunya, emosi pribadinya. Allah sebutkan tentang kaum Nabi Nuh, wa asarru wastakbaru istikbara, banyak sombongnya, takaburnya kaum Nuh alaihi salam. Dan bagaimana Allah menghancurkan mereka. Fa'amma adun fastakbaru fil ardi bighairil haq. Ad juga takabur. Demikian dia menjadi sifat orang-orang yang Allah hancurkan, menjadi sifat orang-orang yang dicela Allah, dibinasakan dengan berbagai macam bentuk azab dan balasan. Kaum Nuh, kaum 'Ad, begitu yang lainnya, Tsamud selalu. Qalal mala'ul ladhina istakbaru min qaumihi lilladhina istud'ifu, dari kaumnya yang takabur menyampaikan bicara kepada orang-orang yang lemah dari mereka. Takabur, tidak pantas sifat itu ada pada seorang mukmin, apalagi itu talibul ilm yang mencium aroma wanginya ilmu, ada takabur pada dirinya. Takabur dengan menolak al-haq yang disampaikan padanya. Karena Allah sebutkan itu pada kaum-kaum terdahulu. Qalu ya Salih qad kunta fina marjuan qabla hadza atanhana an na'budu ma ya'budu abauna. Salih, kau mau melarang kami menyembah ibadah seperti leluhur-leluhur kami. Nolak dakwah tauhid yang disampaikan Salih alaihi salam. Menolak al-haq dan dakwah yang disampaikan kepada mereka. Oleh sebab itu wajib seorang muslim, terlebih itu talib, talibul ilm, membiasakan dirinya untuk tawadhu, bahwa al-haq lebih mulia jauh dari dirinya dan harga dirinya. Membiasakan dirinya untuk mengatakan aku salah, aku keliru, aku tarik ini ucapan, aku rujuk, wa astaghfirullah. Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah sempat tergelincir jatuh pada kekeliruan terkait menafsirkan ma'iyatullah, kebersamaan Allah dengan zatnya, kata beliau. Dibantah dengan sangat tajam tapi ilmiah oleh Syekh Hamud At-Tuwaijiri rahimahullah. Dan bantahan Syekh Hamud direkomendasi dan dipuji oleh Syekh bin Bas, guru besarnya Syekh Uthaymin. Apa yang dilakukan Syekh Uthaymin? Beliau minta bantahan itu, kemudian beliau memberi rekomendasi mukaddimah, dipuji. Bantahan terhadap dirinya sendiri. Karena bagi beliau kebenaran jauh lebih penting, lebih berharga. Dan justru dengan itu semakin diangkat, semakin mulia kedudukan beliau di mata muslimin, di mata thullabul ilm. Tidak seperti kebanyakan orang, begitu dibantah, begitu ditunjukkan kesalahannya, takabur, nolak. Panjang akhirnya debat, ceramah, muhadhara, tulisan, oh ini anu fulan gini, ngungkit-ngungkit yang lama, kejadian lama fulan begini, dia juga pernah begitu. Inti permasalahan dia enggak mau menolak kebenaran yang disampaikan. Takabur, sifat tercela, akhlak buruk yang menghancurkan umat-umat terdahulu. Tidak demikian orang yang mencintai al-haq, tidak demikian sifat orang-orang yang berjalan di atas bimbingan para rasul dan nabinya. Kita skors untuk persiapan zuhur. Wassallallahu alaihi wa sallam.